بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواننا في الدين أعزكم الله سنة الله pada hamba-hambanya terutama hamba Allah yang muslim, hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang beramal saleh dengan ragam amal-amal kebajikan yang dia lakukan, baik perkara ilmiah atau perkara amaliyah. Allah Jalla wa'ala memberikan kepada mereka kekuatan, kesungguh-sungguhan, semangat. Syirratun fil amal. Ada semangat dalam beramal, semangat dalam mengerjakan perkara kebajikan. Dan juga diuji dengan yang namanya dha'ful himmah. Lemah semangat, patah semangat, futur fil amal. Lemah dalam perkara amal, patah semangat dalam perkara amal, patah semangat dalam mengerjakan perkara-perkara kebajikan. Ini merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya. Pasti dirasakan oleh semua orang, semua pihak. Begitu pula barakallahu fikum dalam talaqqi ilmu, dirasa ilmiah, dalam talabul ilmi, dalam tafaqquh fid din, yang juga merupakan amal kebajikan. Ada kalanya semangat, ada kalanya punya himmah yang sangat tinggi, ada kalanya mengalami lemah semangat, patah semangat, futur. Ringkasnya mengalami pasang surut pada ilmunya juga pada amalnya. Ikhwan fillah azakumullah, dikarenakan al-iman yazidu wa yanqus, iman seorang hamba bisa bertambah, bisa berkurang. Ini merupakan akidah kaum muslimin, akidah ahlussunnah jamaah. Iman bertambah, iman juga berkurang. Sehingga dari sana mengalami pasang surut dalam berilmu, dalam beramal. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya, datang dari banyak sahabah dan dia sahih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Likulli amalin syirrah wa likulli syiratin fatrah." Tiap-tiap amal ada masa-masa semangatnya. Ada masa-masa dia bersungguh-sungguh, punya semangat tinggi dalam mengerjakannya. Walikulli syiratin fatrah, dan pada tiap-tiap kesungguhan ada masa-masa jenuh, ada masa-masa lesu, letih, ada masa-masa semangat berkurang, bahkan patah semangat. Ini beliau sampaikan kepada umatnya. Sehingga hal yang pasti terjadi pada tiap-tiap orang. Nabi kita Muhammad SAW memberikan bimbingannya yang menandakan bahwasanya lemah semangat bukan hal yang remeh, tapi hal yang wajib diwaspadai. Lalu dicarikan solusi. Belum berikan kaidah. Belum mengatakan faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang masa-masa lemahnya, masa-masa futurnya menuju sunnahku, maka sungguh dia telah meraih hidayah. Terbimbing dia, aman dia, dikarenakan masa-masa lemahnya, letihnya, jenuhnya, jemunya, patah semangatnya masih di atas sunnah, masih dengan bimbingan sunnah, masih dalam perkara ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Ihtada. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halak. Namun barang siapa yang masa-masa futurnya kepada selain sunnahku, maka sungguh dia telah binasa. Mengalami jenuh, kejenuhan dalam berilmu, dalam beramal, lemah, lesu, letih, malas. Ternyata kondisi itu menjerumuskan dia kepada perkara-perkara haram, apalagi perkara-perkara yang menyimpang. Al-muhim selain bimbingan sunnah, belum mengatakan faqad halak, maka sungguh dia telah binasa. Binasa duniawiyahnya, binasa agamanya, yang mengerikan binasa pula akhiratnya. Tergantung dia terjatuh dalam perkara apa. Kalau jatuh dalam perkara al-ma'asi, dzunub, dosa, kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, maka mendapatkan perkara-perkara yang membinasakan agama dan duniawiyah dia terkait dengan dosa. Kalau lebih daripada itu, maka lebih parah lagi. Ketika masa jenuhnya menyeret dia kepada pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang sesat, terpelanting dalam afkar munharifah, pemahaman yang menyimpang atau kelompok yang menyimpang, maka dia semakin parah kebinasaannya. Halakun bil bid'ah wa syubhat, dia binasa dikarenakan bid'ah-bid'ah, syubhat-syubhat yang menimpa dia. Wallahul musta'an. Dari sini khonafitin azakumullah, futur, malas, jenuh, jemu, hilang semangat, hilang gairah dalam menuntut ilmu, juga dalam mengamalkan ilmu, ilmu dan amal, itu sesuatu yang wajib diwaspadai. Betul sunnatullah menimpa siapapun. Namun hadisnya disebutkan dalam siyaqudz dzam. Konteksnya konteks celaan. Konteksnya konteks tahdzir, peringatan, warning. Hati-hati dari bahaya futur. Hati-hati dari bahaya futur. Baik dalam talabul ilmi, ta'lim, atau dalam mengamalkan amal kebajikan. Dikarenakan bisa menuju kepada kebinasaan. Ikhwanul fitna azakumullah. Ada banyak asbab seseorang talibul ilmi malas belajar. Seorang muslim malas beribadah. Al-asbab kathira jiddan. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Liqa Babil Maftuh, sekarang dibukukan dalam sebuah kitab 10 jilid tebal, itu tanya jawab yang diajukan kepada Syekh rahimahullah. Ada soal yang diajukan kepada beliau. Ma asbabul futuri fi talabil ilmi? Apa sebabnya orang itu malas belajar? Apa sebabnya orang itu jenuh, jemu, letih, enggak bergairah dalam talabul ilm bil khusus? Beliau menjawab, asbabul futuri fi talabil ilmi au ghairihi min fi'li ta'at ialah sebagai berikut. Sebab-sebab orang futur dalam talabul ilmi atau di dalam mengerjakan amal-amal ketaatan yang lain cukup banyak. Yang pertama adalah dha'ful himmati wal azimah. Memang azamnya lemah, tekadnya lemah, tekadnya tidak bulat, cita-citanya tidak tinggi, lemah cita-cita, lemah azimah azamnya. Mestinya kata beliau, seorang talibul ilmi bil khusus, setiap kali bertambah ilmunya, bertambah semangatnya. Mestinya. Sebab, dengan bertambah ilmu, Pertama pula maklumatnya. Wawasan ilmiahnya semakin luas, semakin bertambah. Mestinya dia bahagia, dia bergembira, dia bersemangat, dikarenakan dia ini mendapatkan laba, keuntungan, mendapatkan sesuatu yang berharga, yang banyak keutamaan. Mestinya dia berpikir seperti seorang tajir, pengusaha, pebisnis, tajir dalam usahanya. Ketika mendapatkan yang namanya ribhun, laba usaha, dia akan bahagia. Dia akan bersemangat. Bahkan lebih giat di dalam mengembangkan usahanya. Itu yang umum. Semakin besar labanya, semakin semangat mencari maishanya. Semakin banyak untungnya, semakin semangat dalam berusaha. Kan begitu. Semakin dia kembangkan, supaya semakin banyak labanya, semakin banyak untungnya. Yafrahu bidzalik. Dia senang dengan itu. Dia bahagia dengan itu. Lebih bersemangat dengan itu. Tajir hadap. Beliau mengatakan begitu pula seharusnya seorang talibul ilmi wa ziyadah. Lebih daripada itu. Dikarenakan yang dia dapatkan dari sebuah ilmu, ilmu din, dalam semua bidang ilmu agama yang lainnya, ini merupakan ribhun, laba tak terhingga. Keuntungan tak terhingga. Fadilah yang tak terhingga. Mestinya dia lebih bersemangat, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala lebih, keutamaan lebih, laba yang lebih, keuntungan yang lebih. Dikarenakan keuntungannya duniawi, dini, ukhrawi. Membawa kebaikan dunianya, kebaikan pada agamanya, dan kebaikan pada ukhrawiyahnya. Barakallahu fikum. Itu seharusnya. Ketika kok mengalami futur, mengalami lemah semangat, malas, berarti memang tidak niat usaha. Seorang tajir, seorang penjual, pebisnis, dapat untung. Untungnya besar, malah sedih, malah gak bahagia, malah gak punya semangat untuk mengembangkan usaha, gak semangat untuk bekerja, tambah malas. Ya memang dia gak punya niat kerja. Emang gak punya niat untuk mencari maisha. Berarti tekadnya lemah. Namanya dha'ful himmati wal azimah. Wa hakadha talibul ilmi, kata beliau. Ketika dia semakin malas, semakin jenuh, padahal semakin bertambah ilmunya, semakin banyak maklumatnya, semakin banyak fadilah yang dia raih, kok dia jemu, kok dia malas, berarti memang tidak punya niat belajar. Lemah azimahnya, lemah pula cita-citanya, dan itu membahayakan. Dha'ful himmati wal azimah. Semestinya dia belajar ilmu, kata Syekh, la yatlubul ilma illa liyaqdi waqtahu faqat. Jangan sampai dia mencari ilmu hanya semata-mata untuk mengisi waktu. Kalau seperti ini keadaannya, pasti akan futur, malas. Tapi dia talabul ilmi, belajar ilmu agama untuk mengejar keutamaan, mengejar fadilah, mengejar laba dunia akhirat, mengejar kebahagiaan dia dunia akhirat. Barakallahu dengan itu akan lebih bersemangat dalam talabul ilmi. Tahu manfaatnya, tahu fadilahnya, tahu kemaslahatannya untuk dia. Barakallahu fikum dunia akhiratnya. Ala kulli hal adalah lemah semangat, lemah azam, lemah himmah. Yang kedua kata beliau, minasyaitan. Futur itu dari setan. Setan yang membuat thullabul ilmi malas. Setan pula yang menggembosi semangatnya dia. Yu'ayyis at-talib. Membuat putus asa, membuat malas sang talib. Dikasih syubhat-syubhat, dikasih penggembosan-penggembosan yang melemahkan semangat. Ngapain kamu belajar? Ngapain kamu taklim? Lama taklim itu. Enggak cukup setahun, dua tahun. Coba kamu bayangkan, dari kecil kamu disuruh belajar, sampai kapan? Sampai kamu besar, masih disuruh belajar lagi. Masih lama belajarnya, sampai kapan? Sampai tua, masih suruh belajar lagi, sampai kapan? Sampai kamu mati. Masa kamu waktunya dihabiskan dengan seperti itu? Jadi dibayangkan jauh banget taklim itu, jauh banget safar taklimnya itu. Dari mulai kecil sampai tua, tidak pernah selesai. Ngapain kamu belajar? Ya kan kepengen supaya jadi seorang alim. Gak bakal jadi ulama kamunya. Udahlah kamu belajar sampai elek, gak bakal jadi ulama. Kamu itu siapa? Bikin down pokoknya semangatnya itu. Kamu ngapain belajar? Mau jadi apa diri kamu itu? Ya, jadi orang sukses. Sukses itu ya kayak gitu loh. Itu yang uangnya banyak. Tuh yang mobilnya mewah. Tuh yang usahanya lancar. Tuh yang ini yang itu. Kamu apanya sukses? Kamu gitu-gitu aja. Uang gak pegang. Usaha gak ada. Yang ada cuma megang Quran. Dibaca-baca. Diapal-apalin. Megang kitab. Emang bisa itu bikin kamu kaya? Emang bisa bikin kamu tuh bahagia? Al-muhim digrogoti dengan berbagai macam syubhat syaitania. Setan yang menghembuskan ini semua di hati seorang hamba. Akhirnya apa? Patah semangatnya. Lemah semangatnya. Malas belajarnya. Bahkan mungkin tidak mau lagi belajar. Ada khata. Ada khataun. Barakallahu fikum. Itu ditepis harusnya ikhwan. Terlalu banyak godaan-godaan syaitan yang membuat kita mengalami futur. Antisipasi tipu daya setan. Yang lainnya lagi adalah kata beliau, ini yang sangat sangat berpengaruh sekali. Yang ketiga adalah musahabatul asqiya. Salah pergaulan, salah pertemanan. Dia berteman, dia bergaul dengan orang-orang jelek, orang-orang jahat, orang-orang yang sengsara, syaqi. Yang ini efeknya luar biasa. Sahib-sahib, yang mana yang namanya sahib, sahabat, itu sahib, menyeret. Itu kenapa Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan kita untuk bersahabat dengan orang-orang baik. Musahabatul akhyar, musahabatul atqiya, bersahabat dengan orang-orang baik yang saleh, yang bertakwa, dikarenakan efeknya luar biasa terkait dengan keadaan kita. Beliau mengatakan dalam hadis dari Imam Ahmad fi musnadihi dari sahabat Abu Hurairah semoga meridainya, kata Rasulullah SAW, ar-rajulu wa fi lafdin al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya, sahabat dekat dalam pergaulan dia. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari semoga Allah meridainya, disebutkan teman yang saleh, teman yang baik, teman yang bertakwa diumpamakan seperti hamil misik yang membawa minyak wangi misik, yang menjual minyak wangi misik. Kalau engkau bersahabat dengan dia, dekat dengan dia, berteman dengan dia, bisa jadi dia akan ngasih kamu hadiah minyak wangi tadi, atau engkau akan membeli daripadanya, atau minimalnya engkau mencium aroma yang wangi daripadanya. Itu efek teman yang baik. Teman yang buruk, teman yang jelek, teman yang jahat, rasul ajaris sayyi, seperti pandai besi yang meniup-niup api, nafikhul kir. Kalau kamu dekat dengan dia, mungkin membakar pakaian kamu. Minimalnya engkau mendapat daripadanya aroma yang busuk. Wahakadha salah pergaulan. Ya, salah pertemanan. Bergaul dengan orang yang jelek. Akhlaknya jelek. Semangat ibadahnya. Jelek akidahnya. Jelek manhajnya. Na'udzubillah. Dia akan terseret oleh sahabatnya tadi. Kalau dengan para fusak, ya akan dibawa kepada kefasikan. Kalau dari kalangan orang yang menyimpang pemahamannya, maka diset kepada pemahamannya menyimpang. Kalau di ahli dunia, akan diset kepada dunianya. Wahagadha Allahul Musta'an. Ujungnya adalah kebinasaan. Ini merupakan asbab yang paling kuat terkait dengan pergaulan. Rasul mengatakan dalam hadis, la tusahib illa mu'mina. Kamu jangan bersahabat melainkan dengan orang yang beriman. Inna Tirmidzi wa ghairihi dari sahabat Abu Sa'id Khudri, semoga Allah meridainya, barakallahu fikum. Efek pertemanan. Ini yang membuat futur, efek pertemanan. Salah bergaul. Apalagi sekarang pertemanannya ada dua dunia. Ada dunia nyata, ada dunia maya. Dan yang paling membahayakan ialah pertemanan dunia maya. Itu mengerikan. Ternyata dia salah pergaulan. Sangat membahayakan sekali. Membinasakan dirinya dan membuat futurnya lebih parah lagi. Yang keempat adalah barakallahu fikum adalah at-talahi anhu bil mughriyat. Dia lalai, terlalaikan dengan hal-hal yang membuat dia terlena. Lalai dari ilmu. Terlalaikan dari ilmu, dari belajar dengan hal-hal yang membuat dia terlena. Mughriyat. Macam-macam. Yang membuat dia menyanyikan waktu. Bisa jadi dia tipikalnya adalah orang yang suka di luar. Traveling. Pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi situ. Dia merasakan kenyamanan dengan itu. Lupa belajarnya. Lupa talabul ilminya. Akhirnya lebih senang touring-touring daripada talabul ilmi. Barakallahu fikum. Atau yang paling banyak adalah terkait dengan dunia maya. Terlalaikan dengan hal-hal semacam itu. Bahkan terbenam dalam dunia maya. Berkutat di sebuah ruangan. Di sebuah tempat. Tidak pindah-pindah. Dengan dunia mayanya. Apa yang dia lihat. Terlalaikan dengan semua tadi. Akhirnya malas belajar. Tidak mau belajar. Tidak mau murojaah. Mau ini al-muhim. Dengan ini semuanya. Dan ini di zaman kita sekarang ini. Lebih parah lagi. Baik. Dia punya dunia yang lain. Dunia maya. Yang tak terbatas. Jatuh dalam perkara-perkara yang melalaikan dia. Membuat dia terlena. Terbawa oleh dunia tadi itu. An-nas fi wadin. Orang-orang dalam sebuah lembah. Dia fi wadin akhar. Dia di lembah yang lain. An-nas fi alam. Wa fi alamin akhar. Orang-orang di sebuah alam. Dia di alam yang lainnya lagi. Padahal fisiknya di sebuah tempat. Yang ini lebih abar. Lebih membahayakan lagi. Sebab yang lebih mengerikan. Yang membuat banyak orang. Banyak anak. Malas belajar. Atau futur dalam talabul ilmi. Fallahul musta'an. Yang kelima kata beliau adalah dia tidak merasa kalau yang dia kerjakan itu berupa talabul ilmi itu hal yang besar keutamaannya. Dia enggak pernah merasa yang dia kerjakan saat ini dengan talabul ilmi itu dianggap dalam pandangan Islam seperti jihadun fi sabilillah. Talabul ilmi mujahid. Seorang pencari ilmu itu mujahid. Sosok mujahid. Bahkan lebih afdal dari jihad fi sabilillah yang dia kerjakan itu. Tidak merasa. Tidak merasa sedang mengerjakan amal besar. Sehingga dia menganggap biasa-biasa saja. Dikarenakan tidak merasa itu amal besar. Dia tinggalkan. Fallahul musta'an. Ini min asbabiha kata syekh. Rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Hanabidina azakumullah. Asbab yang lain yang tidak kalah membahayakan adalah ad-dunya. Al-sighalu bid-dunya. Tersibukkan dengan yang namanya dunia. Orientasinya adalah dunia. Yang dia pikir adalah dunia. Enggak ada lagi yang lain. Dunia, dunia, dan dunia. Tersibukkan dengan dunia. Ya, kalau yang masih muda-muda, kepingin mendapatkan dunia, kepingin jadi ahli dunia, terbawa oleh sekitarnya yang pegang dunia. Selain mereka yang sudah dewasa, yang sudah besar, yang sudah berkeluarga, ada obsesi dunia. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan ma'isyah, sibuk dengan usaha, sibuk dengan bisnis, terus sibuk dengan itu. Istighal bid dunia. Dan dia melalaikan ilmunya, bahkan ibadahnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian berbangga-bangga dengan banyaknya harta hingga kamu mati dimasukkan dalam kuburan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta benda kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Zikrullah umum, talabul ilmi zikrullah, amal saleh zikrullah. Jangan sampai harta benda kamu, usaha kamu, bisnis kamu, maisha kamu, atau anak-anak kamu membuat kamu lalai dari zikrullah. Barang siapa mengatakan demikian, maka dia oleh merugi. Rugi dunianya, rugi pula akhiratnya. Dunia tidak mungkin terkumpul dalam sebuah hati hubbul ilm dan hubbul dunia. Tidak mungkin terkumpul. Cinta ilmu, cinta dunia, tidak mungkin terkumpul. Tidak mungkin bersatu. Kalau orang harus cinta ilmu, otomatis dunianya menepi. Tempatnya enggak banyak di hati. Tapi kalau hubbu dunia, cinta dunia, ilmunya tersingkirkan. Tidak ada ruang untuk ilmu dalam hatinya, barakallahu. Hati-hati. Al-muhim banyak sekali asbab. Mungkin juga di tempat dia belajar, dia dizalimi, dibuli, mungkin. Atau lingkungan, bukan lingkungannya menyemangati di dalam talabul ilmi, mungkin. Banyak asbab. Dan juga mungkin pula asbabnya adalah dari kedua orang tuanya. Dibiarin, enggak ada perhatian, enggak ada dorongan, enggak ada semangat. Orang tua sibuk dengan dunia, sibuk dengan ma'isha, sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Bapaknya sibuk, ibunya sibuk, semuanya sibuk, sampai anaknya tak tertangani, terbengkalai, dan segala macamnya. Akhirnya dia enggak punya semangat untuk belajar. Banyak asbab ya kan. Banyak sekali asbab yang ada, barakallahu fikum. Dan ini semuanya disebutkan untuk diantisipasi. Diantisipasi. Ikhwan fillah, jazakumullah. Adapun upaya untuk bisa lewat dari masa-masa futur juga cukup banyak. Dan yang paling penting bagi kita, barakallahu fikum, terutama sebagai seorang thalabul ilm dan juga para ikhwan secara umum, untuk kita perhatikan supaya kita meskipun mengalami futur bisa melewatinya dengan baik. Futurnya itu masih kepada bimbingan sunnah, barakallahu fikum. Dan kembali punya semangat, punya himmah dalam talabul ilmi dan punya himmah dalam beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, barakallahu fikum. Nah, cukup banyak. Yang pertama adalah mengenali asbabul futur. Ma'rifatu asbabil futur. Dia harus mendeteksi, mengetahui sebab futurnya itu apa. Jangan dipelihara, jangan dibanggakan. Itu bukan yang layak dibanggakan. Futur itu membahayakan. Ya, meskipun sunnatullah menimpa siapa saja, itu bukan hal yang dibanggakan. Barakallahu fikum. Rasul dalam riwayat di atas mentakrir adanya futur, tapi tidak mengikrar sebuah futur. Bedakan antara takrir dan ikrar. Beliau menyampaikan, mengutarakan, membawakan, tapi tidak menyetujui dan mengikrarkannya. Bahasa lainnya adalah siak-siakul dzam. Taib, maka di antara upaya untuk bisa bangkit kembali, semangat kembali adalah kenali sabab futurnya, lalu hindari, tinggalkan, buang atau siasati. Kalau asbabul futurnya adalah tindakan dosa, kemaksiatan, insaf, taubat, tinggalkan dosa dan kemaksiatan, diganti dengan ketaatan, ibadah kepada Allah, semangat dalam beribadah, akan muncul semangat belajarnya insya Allah. Kalau asbabnya adalah pertemanan, persahabatan, teman-teman yang menggembosi, gak mendukung, tinggalkan itu semuanya. Tinggalkan pertemanan itu. Diganti dengan komunitas pertemanan yang baru. Yang saleh, yang bertakwa. Jauhi, tinggalkan sejauh-jauhnya. Barakallahu fikum. Ganti teman yang baru. Kalau terkait dengan lingkungan, ya pindah lingkungan. Lingkungannya penuh dengan kemaksiatan, penyimpangan, di mana-mana begitu. Pindah lingkungan. Ke teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, bersama dengan para ikhwah, dikabling-kabling para ikhwah, nyaman dengan para ikhwah, ada masjid, ada taklim, bersama dengan ikhwah-ikhwah yang lain, yang salihin. Pindah lingkungan, supaya kembali bersemangat. Kalau yang membuat dia futur adalah al-bughriyah tadi, hal-hal yang membuat dia lalai tadi, insaf, sadar, tinggalkan semuanya itu, diganti dengan perkara yang bermanfaat, atau dialihkan kepada perkara yang bermanfaat. Dia senangnya touring misalkan, di rumah jenuh di rumah dia, pokoknya harus keluar. Manfaatkan untuk ilmu, belajarnya dia ke sana kemari, ke manca kota, ke manca daerah. Ngapain? Belajar. Talabul ilmi. Ya sambil kulineran. Jenuh dia. Taklimnya di getanon terus. Misalnya gitu. Kok gondok hawa suryani ya? Gitu ya. Ya sudah dia taklim di luar sana. Taklim di Solo, lah taklim di mana gitu, dekat-dekat dia, tetap taklim, tapi dengan cara rihlah ilmiah. Maunya dia kesana touring begitu, tapi untuk ilmu, belajar ilmu di sana. Kata sambil kuliner kan gitu ya, lah apa sih perkara yang mubah. Nanti dari sana balik ke sini lagi. Kata muter-muter, tidak pernah berhenti dia. Labas, yang penting untuk rihlah ilmiah. Dibikin untuk ilmu. Hakata. Dia paling suka dengan yang satu itu. Manfaatkan untuk ilmu. Buka durusnya masyayikh, durusnya asatidzah, buka itu semuanya. Baca makalat-makalat yang bermanfaat. Hakata. Sehingga dia, kesukaan dia yang seperti ini itu termanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dialihkan begitu. Atau kalau membahayakan, selesaikan. Sudah, di alam nyata. Jangan di alam maya. Wahagana. Ketika terkait dengan masalah lingkungan pendidikan, maka diselesaikan dengan orang tuanya, lembaga pendidikannya, dan semuanya. Kok ternyata di situ dia dibully, atau diintimidasi, atau dibenci sama teman-temannya, dan segala macamnya. Maka dicari solusi bersama antara dia, wali muridnya, orang tuanya, dan segala macamnya, dicari solusi yang terbaik. Wah kata, al-muhim, kenali asbab futurnya. Dan yang kedua, segera cari solusi dari situ. Dan yang kedua adalah kemauan pribadi. Ini kuncinya sudah. Taib, kemauan pribadi untuk bangkit, untuk semangat, untuk jadi orang baik, untuk jadi orang berilmu. min nafsih, min kalbih. Itu kemauan dia. Jadi dia harus bangkitkan semangat dalam hati yang paling dalam. Bangkitkan himmahnya. Bangkitkan azimahnya. Sadari. Kesenangan dia sementara. Gak bakal abadi. Sadari. Yang dia kerjakan itu membahayakan. Sadari. Dia harus menjadi orang di masa mendatang. Dia akan menjadi bapak bagi anak-anaknya. Suami bagi istrinya. Sadari itu. Dia harus menuju ke darul akhirah. Mempersiapkan diri menuju negeri akhirat. Barakallahu fikum. Sadari itu. Bangkitkan semangat dia. Bangkitkan azimahnya. Tekad bulatnya. Bangkitkan cita-citanya. Dari kemauan pribadi. Dari sinilah akan mudah bagi dia untuk bangkit kembali. Dikarenakan motivasinya, dorongannya dari dia sendiri. Plus nanti dibantu dengan yang lainnya. Ada tausiah dari orang tua, tausiah dari guru-guru, dari teman-teman, dari kerabat, dan segala macamnya. Banyak menyemangati dia sehingga bangkit kembali. Barakallahu fikum. Ini adalah kemauan sendiri. Himmah sendiri. Kalau tidak ada kemauan pribadi, susah untuk bangkit. Meskipun dibangkitkan oleh banyak pihak, banyak orang akan susah bangkit. Kenapa? Dikarenakan bukan kemauan pribadi. Dia belum sadar diri. Sehingga sekali lagi, harus dia bangkitkan himmahnya, dibangkitkan azimahnya, harus tanamkan dalam jiwa dia yang paling mendalam, ini kemauan dia untuk bangkit, dan dengan cara melihat hal-hal positif yang harus dia capai, yang harus dia raih untuk duniawiyah dia, untuk agama dia, dan untuk ukhrawiyah dia. Barakallahu fikum. Tidak mungkin dia selamanya futur, ngapa-ngapain. Tidak mungkin. Lambat laun, dia akan mendapatkan mas'uliyah azimah, tanggung jawab besar. Barakallahu fikum. Tidak selamanya orang di sekitar dia bisa mengurusi dia. Tidak selamanya, misalkan dia bersama dengan orang tuanya. Ada masa dia harus berpisah dengan orang tuanya. Dia harus mandiri. Tidak selamanya dia muda, ada masanya dia akan tua. Tidak selamanya dia menyendiri, ada masa dia akan berkeluarga. Dia harus menjadi orang, menjadi bapak, menjadi suami, menjadi orang yang punya tanggung jawab. Dan yang paling penting adalah ada masa dia harus kembali ke negeri akhirat. Dia pasti akan mati. Sehingga dia harus mempersiapkan bekalnya sebelum itu. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga adalah addu'a. Al-luju' ilallah. Barakallahu fikum. Berdoa. Berusaha kepada Allah wa'ala. Dari hati yang paling dalam berdoa kepada Allah. Supaya dihilangkan futurnya. Doa supaya dikasih semangat dalam berilmu, semangat dalam beramal. Doa khusus supaya mendapatkan taufik dan hidayah dalam kehidupan dia. Harus diiringi dengan doa kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Sehingga diharapkan dia bisa kembali bersemangat dan bisa menghilangkan futur yang ada. Barakallahu fikum. Ini poin-poin pentingnya. Rinciannya kembali pada poin yang pertama, mengenali asbabul futur. Kemudian yang kedua tadi, itu harus dengan kemauan dia pribadi. Dan yang ketiga tentu dengan bantuan doa. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan taufik kepada kita semua. Diberi hidayah, diberi taufik, diberi semangat, diberi kemudahan. Dalam talabul ilmi, dalam beramal dengan ilmu, dengan dikasih semangat. Beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan bersemangat untuk hidup yang baik, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang saya diutarakan. Ini ditujukan kepada saya pribadi dan kepada antum sekalian. Juga ditujukan kepada para thullabul ilm, para pencari ilmu. Dan juga para ikhwah semuanya. Baik terkait dengan ilmiah atau terkait dengan masalah amaliyah. Ingat, kesempatan cuma sekali di dunia ini. Hidup juga cuma sementara. Dan ingat, kita semua akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala menuju kepada darul akhirah. Jangan sampai telat, jangan sampai terlambat, dan jangan sampai kita la'udzubillahi min dzalik tergolong orang-orang yang tidak selamat. Berjuanglah, bersungguh-sungguhlah untuk kebahagiaan kamu sendiri, berjuanglah untuk masa depan kamu sendiri, bahagia dunia, bahagia agama, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini syaitan tarakan yang terfilah huna subhanaka wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum.